Bila kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca tentang ayat yang agak panjang dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang pada intinya biasanya Allah SWT membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi bahwasanya kerajaan yang besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman mereka sangka bahwasanya itu dari sihir, dari perbuatan sihir Nabi Sulaiman. Maka Allah SWT membantah bahwasanya Nabi Sulaiman bukan seorang tukang sihir. Bahkan para syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan dengan sihir tersebut mampu memberikan pengaruh. Di antaranya bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, dengan istrinya. Namun pengaruh-pengaruh sihir itu tidak bisa mengenai seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang-orang yang telah berbuat sihir pada dasarnya mereka telah mengganti kebahagiaan di akhiratnya dengan kebahagiaan di dunianya. Maka itulah sesilah-silah dari hasil orang-orang yang melakukan sihir dan meninggalkan petunjuk Rasul para Rasul alaihi salatu wassalam. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid fa'idah-fa'idah yang bisa diambil di dalam ayat Al-Baqarah ayat 102. Inna sihra min amali syayatin. Sebenarnya sihir ini adalah termasuk dari amalan-amalan para syaitan. Tidaklah sihir itu bisa terjadi kecuali dengan dibantu oleh para syaitan. Dan tidaklah syaitan ini membantu manusia kecuali dengan syarat bahwa manusia mau berteman dengan para setan, berarti dia mau dikelincirkan oleh mereka. Asalnya Tabari atau Sulaiman Anisihar. Yang kedua, berlepas dirinya Nabi Sulaiman Islam dari sihir, daripada sihir. Karena tatkala Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang sangat besar, ini dari izin Allah SWT. Itu bahwasanya Allah SWT menundukkan seluruh makhluk-makhluk, atau menundukkan makhluk-makhluk, baik itu manusia, jin dan binatang, terutama jin-jin yang bisa membangun istana-istana yang tinggi dan megah, tempat-tempat yang luas dan ada jin-jin yang menyelam ke dasar lautan untuk mengambil barang-barang yang berharga dan memberikan zina atau untuk dipasang dan dipajang sebagai perhiasan di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Allah SWT memberikan sanksi dan penjara terhadap jin-jin yang jahat, jin-jin yang tidak mau atau tunduk terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Asalsa anna ta'allum as-sihr wa ta'limuhu wa ta'limuhu kufrun. Yang ketiga, bahwasanya belajar sihir dan mengajarkan sihir atau mengamalkan sihir ini adalah kekufuran. Karena tidaklah seseorang mengamalkan sihir, belajar sihir, kecuali harus dengan syarat-syaratnya para syaitan. Tentunya syarat-syaratnya para syaitan yaitu manusia dikirim untuk bermaksiat kepada Allah SWT, baik itu melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran. Berapa banyak telah terjadi di masyarakat ya. Dalam rangka untuk meraih ilmu sihir dengan mengorbankan jiwa orang lain. Perbuatan dosa besar, membunuh orang lain. Atau mereka disuruh para syaitan untuk melakukan hal-hal kekafiran. Dilarang untuk sholat, untuk puasa. Disuruh untuk melakukan tawaf di kuburan. Atau disuruh untuk meminum darah. Darah haram. Suruh minum darah. Atau disuruh untuk menginjak Al-Quran dan menghinakannya. Maka semakin syarat-syarat yang dilakukan, semakin banyak kekafirannya, semakin banyak kesyirikannya, maka semakin besar pula bantuan syaitan untuk bisa melakukan sihir. Al-Rabiah isbatu ta'sir sihri bi'idnillahi wa annahu haqiqah. Yang ketiga, ditetapkan adanya pengaruh-pengaruh yaitu sesungguhnya ini bisa terjadi karena izin dari Allah SWT. Dan pengaruh-pengaruh sihir adalah pengaruh-pengaruh yang benar-benar ada dan nyata, bukan hanya khayalan. Adapun orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan sihir, maka sungguh dia telah apa? Mengingkari kenyataan. Berapa banyak orang yang telah kena sihir, bisa sampai mati atau sampai gila karena pengaruh sihir atau sakit. Badannya tahu-tahu semakin kering, akhirnya benar-benar kering hitam. dibawa ke dokter tidak ada penyakitnya. Ya benar, sebenarnya tidak ada. Penyakit apa enggak tahu dokter. Tapi badannya semakin kering, akhirnya mati dalam keadaan jasadnya benar-benar hitam dan kering. Ada yang seperti ini. Makanya adalah pekerjaan para setan. Karena setan tidak bisa dideteksi dengan alat-alat kedokteran. Seorang yang ditenung, tahu-tahu di dalam perutnya ada pakunya yang dibuntel dengan rambut. Banyak terjadi yang seperti ini. Dan ini sesuatu yang nyata, bukan hanya khayalan. Orang tahu-tahu kembung perutnya besar, tidak bisa buang air. Ternyata di dalamnya banyak pakunya. Ada kawatnya. Maka ini tidak bisa sihir terjadi kecuali dengan bantuan para setan. Sama-sama jualan ya kan, yang dulunya laris kemudian disihir. Akhirnya bangkrut. Kenapa? Sekarang sihir di mana-mana ada. Di mana-mana ada, di lapisan masyarakat, di berbagai aspek kehidupan ada. Karena semakin manusia itu meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, di situ subur yang namanya sihir. Karena barang siapa yang meninggalkan ahad, maka Allah SWT akan menggandengkan dirinya setan dan memandang baik bahwasanya dengan sihir ini adalah bisa menyukseskan apa yang dia inginkan. Masuk pegawai ya, ya pun, diterima ya pak? Oh, maaf, tidak bisa. Diterima ya pak? Ya, dipertimbangkan. Diterima ya pak? Ya, diterima. Awalnya nggak diterima, lama-lama sihir. Berapa banyak orang yang telah mempunyai kedudukan jatuh karena disihir oleh temannya. Orang baru, kita sudah bekerja bertahun-tahun di sini, tahun-tahun naik jadi bosan, akhirnya disihir jadi gila. Banyak yang seperti ini. Sama-sama saingan jualan bakso ya. Awalnya di sini laris sekali. Setelah ada orang datang jual bakso juga, sihir. Kata orang yang datang di situ kalau bau bakso ini enggak enak. Akhirnya lama-lama pergi, pindah ke yang satunya. Banyak yang seperti ini. Dengan sihir. kontraktor bangunan ingin membangun gedung bertingkat. Ini juga dengan sihir menanam malah kerbau. Atau bahkan sebagian jinnya tidak mau kalau cuma telah malah kerbau. Harus manusia yang dikorbankan. Banyak kejadian. Akhirnya pas buat kolam ya, dasar sudah dirakit apa besi ya, dari atas salah satu pekerjaannya didorong masuk ke dalam kolam kemudian dicor. Ini juga perbuatan sihir. Atau sihir-sihir yang memang untuk atraksi, mencari kemasyhuran agar menjadi tukang sihir yang top. Ini juga tidak lepas dari syarat-syarat setan untuk melakukan dosa besar dan kekafiran. Semakin besar kekafirannya, maka semakin besar sihirnya. Apa misal nafyu anil as-sihr. Biasanya di dalam ayat ini tidak ada manfaatnya sedikit pun penafian manfaat terhadap sihir. Belajar sihir tidak ada manfaatnya. Mengamalkan amaliyah sihir juga tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, mungkin manfaat yang semu saja. Seolah-olah dengan dia melakukan sihir, dia sukses di dunia, menjadi kaya. Padahal itu sebenarnya yang namanya rezeki sudah ditetapkan. Orang kalau sudah ditetapkan kaya, apapun bentuknya, usahanya akan kaya. Baik itu dengan sihir ataupun dengan tidak dengan sihir. Ataupun kalau dengan sihir berarti dia memperoleh harta dengan barang yang haram, dengan cara yang haram. Berapa banyak orang yang menguasai sihir, ya? Para dukun, tetap saja mereka tidak kaya, miskin. Kenapa kalau kamu tahu kalau dengan sihir itu beli nomor dibeli buntet bisa nembus terus sehingga kamu jadi kaya? Kenapa kamu enggak lakukan? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT tidak kaya. Saya hikaratus sahir wadana ituhu. Hikarah hinanya, rendahnya perbuatan sihir dan hina dan rendah. Tidaklah seorang itu melakukan sihir kecuali dia mempunyai rasa jiwa pengecut. Coba berannya di belakang itu saja dengan bantuan syaitan pengecut. Dan tentunya orang yang melakukan sihir ini di bawah komando para setan, menjadi budak dan hamba sayangnya setan. Apa saja yang diperintahkan oleh setan, maka dikerjakan. Sehingga menjadi orang yang hina, menghambakan dirinya kepada setan. Tidak akan bermanfaat sihir apapun bentuknya. Karena itu bentuk apa? Bentuk keterpaksaan. Seorang yang menyihir wanita kemudian bisa tunduk pada dirinya. Suatu saat kalau sihirnya itu sudah habis, enggak ada pengaruhnya, ya sudah enggak cinta lagi. Harus mendatangkan sihir yang lainnya. Kontrak waktunya terbatas dengan mereka. Munasabatul ayat lil bab, bisan ayatin terhadap bab, haitsu dalatil ayatu ala anna as-sihra kufrun. Di mana ayat tersebut menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran. Berbuat sihir berarti dia telah kafir. Kafir yang mengeluarkan kepada keislaman, dari keislaman. Walaupun dia sholat, walaupun dia hari-harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berzikir, walaupun dia sedekah, walaupun mengamalkan amalan-amalan yang baik, selama dia masih berbuat sihir tetap saja, amalan-amalan baiknya tidak sebanding dengan dosanya. Hapus amalan-amalan baiknya karena melakukan amalia sihir. Sehingga banyak orang yang berbuat sihir ditutup-tutupi dengan perbuatan kebaikan. Tukang sihir memakai jubah, memakai sorban, memakai jenggot. Ya. Ternyata amaliannya sihir. Dikir-dikirnya juga seolah-olah dikir-dikir yang syar'i. Suruh baca ini dan itu, dikir-dikir. Ternyata amalnya amal yang sihir. Sehingga tidak ada istilah sihir putih, sihir hitam. Semua sihir jelek. Sihir putih adalah sihir untuk membela kebenaran, membela orang yang zalim. Sihir putih. Ini sihir tapi untuk membela kebenaran, untuk menolong orang yang terzalimi. Maka ini pada akhirnya sihir juga. Maka orang yang berbuat baik dengan kejelekan tidak akan diterima, tidak akan ada gunanya. Ingin mencuci pakaian dengan apa? Dengan air kencing. Tidak akan bersih walaupun dicuci berkali-kali. Tidak akan suci. Munasabatul ayat li tauhid, kesuaian ayat ini terhadap tauhid. Haisul hadaratil ayatu minas sihri alladzi la yatimmu illa bis sihri. Wa sihru munafit tauhid li tauhid. Di mana ayat ini memperingatkan bahwasanya sihir ini tidaklah bisa tercapai dengan sempurna kecuali dengan melakukan kesyirikan. Sedangkan kesyirikan ini adalah meniadakan tauhid. Tidak akan bisa bertentangan dengan tauhid. Sehingga biasanya orang yang dahulu pernah melakukan sihir, kemudian diberikan hidayah oleh Allah SWT, kemudian belajar tauhid, akhirnya apa? Ya, gabar. Para syaitannya enggak senang dengan awal pelajaran tauhid. Akhirnya apa? Meninggalkan dirinya. Yang dulunya bisa ini, bisa itu, karena belajar tauhid akhirnya tidak bisa lagi. Atau kalau tidak, orang tersebut diganggu terus. Kalau ingin belajar tauhid diganggu dengan sakit ini. Tatkala dia bersabar, istiqomah, maka akhirnya apa? Setannya pergi. Dan sihir ini tidak akan bisa mengenai orang yang bertauhid. Bismillah. Dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai petang. Dengan amalan-amalan tersebut Allah SWT akan menjaga dirinya kokoh, lebih kokoh daripada bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Orang yang ahli tauhid tidak akan bisa disihir. Orang yang berjalan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa disihir. Karena syaitan tidak akan bisa menguasai manusia yang Allah SWT lindungi. Illa min ibadiyas salihin, illa min ibadiyal mukhlasin. Orang yang ikhlas terhadap Allah SWT, maka tidak akan bisa syaitan menguasai dirinya. Mulahadah al-ul al-alif ta'rifu sihri logadan wa istilahan logadan wa khufiya wa lutufan sadabu. Mana sudah disinggung tentang definisi sihir secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa yaitu apa-apa yang tersembunyi dan lembut sebab-sebabnya. Orang yang terkena sihir tidak bisa dideteksi dengan alat-alat. Karena yang mengerjakan adalah para syaitan. Bistilahan as-sihru az-zaim war-raqa wal-aqd yu'siru fil-qulub wal-abdan wa yumratu wa yuqtaru wa yufarriku baina mar'i wa zawjihi bi'idznillah. Dengan sihir secara istilah yaitu jimat-jimat. Orang yang memakai jimat berarti dia telah berbuat sihir. Warroqa, orang yang memakai mantra-mantra berarti dia telah melakukan sihir. Wal'aqad, memegang buhul-buhul yang bisa mempengaruhi hati dan badan seseorang. Sehingga dengan sihir tersebut bisa membuat sakit dan bisa membunuh dan bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya dengan izin Allah. Kemudian bab hukmu ta'limus sihir wa ta'allumuhu wa ta'allumihi kufrun 'inda Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah. Hukum belajar sihir dan mengerjakan sihir, maka ini hukumnya kafir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Qala ar-Raghib as-sihru yutlaqu 'ala ma'anin. Sihir ini dimutlakan dengan banyak makna. Ahaduha ma latufa wa rukqa. Di antaranya artinya adalah lembut dan halus. Asani yang kedua, ma yaqa'u bi khida'in wa takhyilatin la haqiqata laha. Yang kedua adalah apa-apa yang terjadi karena khida', tipu daya atau hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya. Asani ma yasulu bi mu'awanati syayatin bi darbi min ataqarab ilaihim. Adapun yang kedua ini, kalau sihir dimaknai dengan apa yang terjadi karena tipu daya atau dengan hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya, maka sebenarnya ada hakikatnya. Kalau hanya sebatas tipu daya, misalnya seperti apa, sulap ya. Kalau sulap itu ada yang memakai sihir, ada yang memakai tipu daya. Yang memakai tipu daya, besi dua ya kan, sulap besi, kemudian dipegang, tahu-tahu besi yang satu yang lainnya bisa masuk, satunya berpisah, kelihatannya besinya bulat gini. Setelah disulap, tahu-tahu bisa masuk gandeng. Ternyata dikali besinya itu dipotong, kemudian sedemikian rupa sehingga bisa masuk tanpa diketahui oleh pemirsa. Nah, ini budaya. Ini tidak memakai sihir. Adapun sekarang banyak sulap itu dengan sihir. Yang kedua, sihir tidaklah bisa terjadi karena kecuali dengan bantuan para setan. Yaitu dengan melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada mereka, kepada para setan. Baik itu dengan berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran. Arabi ma yasulu bi mukhatabatil kawakib wa stensil ruhaniyatiha bi zahmihim. Apa-apa yang terhasilkan dengan apa? Dengan berbicara kepada bintang-bintang, atau dengan turun-turun, dengan turunnya roh-roh yang ya para setan. Mereka menyangka roh yang baik yang akan membantu dia, ternyata para setan. Qala Mazhari jumhur ulama ala isbati sihr annahu haqiqatan haqiqatan wa yadullu alaihi kitab wa sunnah as-sahihah. Mayoritas para ulama mereka menetapkan bahwasanya sihir ini benar-benar terjadi, dan ini bisa ditunjukkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah disihir oleh Labid Al-Aqsam, orang Yahudi, yaitu dengan cara beberapa helai rambut Rasulullah SAW diambil, kemudian dibuat bukhol, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Sehingga tatkala Rasulullah SAW terkena sihir, maka seolah Rasulullah SAW berbuat sesuatu namun tidak berbuat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW mimpi dan kemudian didatangi oleh malaikat, kemudian memberitahu bahwasanya telah disihir, dan disuruh Rasulullah SAW untuk mengambil Uhol tadi yang dimasukkan ke dalam sumur. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sumur itu seperti jarang, airnya seperti jarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diobati oleh malaikat. Malaikat. Itu dengan dibacakan kul falak kul nas. Nas al-falak al-ikhlas. Ya Rasulullah SAW gak kena sihir gimana? Ya kok darulah semuanya itu di bawah kehendak Allah SWT. Bisa jadi hikmahnya untuk apa? Untuk membimbing umatnya. Bagaimana cara untuk melepaskan diri dari sihir? Ulangkan semua barakalakum. Ini dia kami sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam.